Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'ad. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim kajian kitabul ilmi panduan dalam menuntut ilmu. Masih tentang hal-hal yang wajib dihindari, ya, dalam menuntut ilmu. Terakhir pembahasan tentang al-kibru. Naam. Al-kibru sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqq yakni raddul haqq, menolak al-haq, membantah kebenaran. Wa ghamtun nas yakni ihtiqaruh, merendahkan, meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Tayyib. Adapun maksudnya, maknanya at-tarafu wa i'tiqadu al-insan nafsahu annahu kabirun. Makna al-kibru adalah at-tarafu, merasa tinggi. Dan seseorang meyakini dirinya besar, kabir. Jadi kata al-kibru dari kata kabir, menganggap dirinya besar, menganggap dirinya tinggi. Ya, ingat kibr dari kata apa? Kabir, menganggap dirinya besar. Wa annahu fawqan nas, menganggap dirinya di atas orang lain. Wa annalahu fadlan alaihim, menganggap dirinya memiliki kelebihan atas orang lain. Naam. Itu definisi sombong. Menganggap dirinya lebih dari orang lain. Di sana ada kata yang mirip dengan ini, yaitu al-ijab. Al-ijab, ujub. Ujub, an yaral insan amala nafsihi fayujibu bihi. Seseorang merasa takjub dengan amalannya dan menganggapnya besar serta menganggapnya banyak. Jadi perbedaan ujub dengan sombong, al-ijab yakunu fil amal. Ujub itu terjadi pada amalan. Wal kibru dan sombong yakunu fil nafsi. Sombong terjadi di dalam dirinya. Terjadi di dalam dirinya. Dan keduanya adalah akhlak yang tercela, sikap sombong dan ujub. Nah, sikap sombong dan ujub, keduanya adalah sikap tercela. Perbedaannya itu tadi, jika ujub pada amalan, maka sombong pada dirinya, dalam dirinya. Ya, perasaan itu ada dalam dirinya. dirinya, dia merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih mulia, lebih tinggi, lebih utama. Itu sombong. Jika dia melihat amalannya, dia menganggap amalannya sudah banyak, amalannya sudah besar, takjub dengan amalannya sendiri, itu ijab, ujub namanya. Nah, ini harus kita hindari semua. Dan ini banyak menimpa manusia, khususnya orang-orang soleh. Jika menganggap dirinya lebih soleh dari orang lain, lebih utama dari orang lain, lebih baik dari orang lain, itu kesombongan. Menganggap amalannya sudah banyak, sudah besar, orang lain amalannya sedikit, itu ujub. Hati-hati. Menuntut ilmu yang diberi keutamaan, terdepan dalam melakukan amal soleh, terdepan dalam belajar, terdepan dalam menghafal, terdepan dalam ta'awun, terdepan dalam segala amal-amal kebaikan. Hindari, jauhi, ya, sifat sombong dan ujub. Nah, jika itu muncul dalam diri kita, maka keluarkan cepat-cepat. Keluarkan cepat-cepat. Bersihkan dirinya secepat mungkin dari dua sifat yang tercela. Baik. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kesombongan ada dua macam. Nau'ani. Batarul haqq itu kibrun 'alal haqq. Sombong terhadap al-haq. Wa ghamtun nas ini kibrun 'alal khalq. Jadi al-kibru nau'ani. Dari hadis kita bisa mengetahui bahwa kesombongan ada dua macam. Kibrun 'alal haqq wa kibrun 'alal khalq. Sombong atas manusia, naam, dan sombong atas kebenaran. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mencontohkan sifat sombong itu. Waqila li rajulin madha tara an-nasa qala la arahum illa mithla al-ba'udah. Seseorang ditanya, bagaimana kamu memandang manusia? Kamu menganggap orang lain itu bagaimana? Dia menjawab, aku tidak menganggap mereka kecuali seperti seekor nyamuk. Jadi dianggap remeh, orang lain itu dianggap kecil. Orang lain dianggap seperti seekor nyamuk. Tidak ada nilainya di sisi dia. Ini kesombongan. Maka al-jaza'u min jinsil amal, faqila lahu innahum la yarawnaka illa kadhalik. Maka orang-orang pun tidak akan memandangmu kecuali seperti itu. Jika kita sombong, menganggap remeh orang lain, maka orang lain pun akan meremehkan, merendahkan kita. Waqila li akhar, dan dikatakan kepada orang lain, yakni orang yang kedua, ditanya, madza tarun nas, bagaimana kamu menganggap, memandang orang lain? Qala arun nasa a'dhamu minni, aku menganggap orang lain itu lebih besar, lebih mulia daripada saya. Walahum sya'nun, mereka memiliki kedudukan, mereka memiliki keutamaan masing-masing. Maka dikatakan kepadanya, innahum yarawnaka a'dhamu minhum. Mereka akan memandang anda, melihat anda lebih besar daripada diri mereka. Fahami? Jadi kalau kita memuliakan orang lain, maka orang lain pun akan memuliakan kita. Jangan sebaliknya menganggap remeh, menganggap rendah orang lain. Nah, itu kibrun ala al-khalq. Sombong atas manusia. Adapun sombong atas kebenaran, menolak kebenaran. 6. Kenapa menolak kebenaran? Karena lebih mengutamakan pendapatnya, sehingga dia waliyadubillah melihat dirinya lebih besar daripada al-haq, lebih besar daripada kebenaran. Yara nafsahu yara annahu akbaru min al-haq. Ini kesombongan yang kedua. Kesombongan, sombong atas kebenaran, yakni dia menganggap dirinya lebih besar daripada kebenaran. Bagaimana tanda kesombongan jenis yang kedua ini? Syekh menjelaskan, annal insan yu'ta ilaihi bil adillati minal kitab wa sunnah wa yuqalu hadha kitabullah hadhihi sunnatu rasulillah walakinnahu la yaqbal. Seseorang didatangkan kebenaran, didatangkan kepadanya dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dikatakan kepadanya ini kitabullah, ini sunnatu rasulillah, tetapi dia tidak menerima, bahkan terus-menerus di atas pendapatnya yang bertentangan dengan Al-Kitab was-Sunnah, maka ini adalah bentuk menolak al-haq, dan itu adalah al-kibru ala al-haqq, al-kibru ala al-haqq, sombong terhadap kebenaran. 6. Baik, itu penjelasan tentang sombong dan dua macamnya. Nah, sekarang kita kembali kepada penjelasan Syekh Utsaimin terkait dengan adab penuntut ilmu. Dalam Kitabul Ilmi kata beliau, "Wa minal kibriya'i radduka 'ala mu'allimika." Termasuk di antara bentuk kesombongan adalah engkau membantah penolakanmu terhadap muallimmu, terhadap mudarrismu, gurumu, terhadap ustadmu. Wattatawulu alaihi, dan kecongkakan kamu atasnya. Wasu'ul adabi ma'ahu, dan adab yang jelek terhadap muallim, terhadap guru. Ini masuk jenis yang pertama atau yang kedua? Kibrun alal khalqa atau alal haqqa? Yang mana? Alal khalqa. Ya, sombong terhadap orang lain, khususnya terhadap gurunya. Dengan cara apa tadi? Ya, adanya penolakan terhadap bimbingan muallimnya, congkak, sombong terhadap muallimnya, beradab ya, jelek terhadapnya. Naam. Ini terhadap muallim. Ya. Atau orang yang lebih tua daripada kita secara umum. Naam, yang lebih senior daripada kita, musyrif-musyrif, pengurus, kalau di rumah orang tua. Ya. Kalau disahkan, musyrif atau talaba yang lebih dulu, lebih senior daripada kita, dihormati mereka. Nah, jaga adab bersama orang yang lebih tua. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan termasuk dari golongan kita orang yang tidak memuliakan orang yang lebih besar, lebih tua daripada dia. Naam. Khususnya muallim. Ya, yang berjasa kepada kita. Jasanya besar, tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Naam. Pernah kita sampaikan bahwa muallim itu melakukan tugas yang mulia. Mengajarkan ilmu agama kepada kita yang itu mungkin saja orang tua kita sendiri tidak bisa mengajarkannya kepada kita. Naam. Orang tua setengah mati membimbing anak-anaknya di rumah. Walhamdulillah masuk di ma'had, di madrasah, mudah diatur, mengikuti kegiatan dengan mudahnya. Belajar alif ba ta sa, kemudian harokat, membaca huruf, membaca kalimat, diajari akidah, ibadah, muamalah, diajari ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, nahwu sharaf, dan seterusnya. Belum tentu orang tua kita bisa mengajari semua ilmu-ilmu itu. Sulit. Naam. Ya. Bahkan dikatakan oleh ulama ussalaf, orang yang paling zuhud terhadap seorang alim adalah keluarganya sendiri. Orang terdekatnya. Itu kalam salaf. Orang yang paling zuhud terhadap seorang alim, orang terdekatnya sendiri, keluarganya sendiri. Jadi walhamdulillah, jika muallim kita, ya, na'am, mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk memikirkan kita. Apalagi antum yang di asrama ini, setiap hari diperhatikan, diurus, dipantau. Sampai-sampai sebagian muallim, mudarris itu tidak hadir majelis umum untuk menjaga antum tempat-tempat yang rawan. Jadi sebagai bentuk mengamalkan sabda Nabi alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurinnas. Ya, beradablah kepada mereka. Perbaiki adab kita kepada mereka. Jangan ada sikap sombong terhadap mereka. Ya. Dipahami ini? Khususnya yang kecil-kecil ini. Hormati orang yang lebih tua dari kita, muallim kita, beradab sama mereka. Itu termasuk di antara sebab keberhasilan antum, insyaallah. Jika antum beradab, mendengarkan nasihat, mengikuti bimbingan, insyaallah berhasil. Naam. Wa aidan, kemudian beliau menambahkan bentuk kesombongan yang lain yang harus dihindari, istingkafuka amman yufiduka. Engkau menganggap remeh orang yang memberikan faedah kepadamu, mimman huwa dunaka, dari orang-orang yang lebih di bawahmu. Kibria karena kesombongan. Naam. Karena kesombongan. Ya, ingat, tidak akan mendapatkan ilmu mustahin wa mustakbir. Orang yang pemalu dan orang yang sombong. Orang yang pemalu tidak mau hadir di majelis, malu kalau ditanya, malu kalau ini, malu kalau itu, serba malu. Tidak bisa dapat ilmu orang yang orang yang pemalu. Ya. Nanti kalau ditanya sama ustadznya enggak bisa jawab, malu dia. Malu mendatangi majelis ilmu, enggak bisa dapat ilmu. Mustakbir juga seperti itu. Termasuk yang disebutkan di sini, ya, tidak mau mengambil faedah daripada dari orang yang lebih di bawahnya, dunaka, yang lebih rendah. Ya. Dia senior, juniornya memberikan faedah kepada dia enggak mau terima. Siapa kamu? Saya lebih senior daripada kamu. Ini menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Walaupun dengan mengatakan dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa hormat. Ada kata dengan penuh rasa hormat. Dengan penuh rasa hormat, tapi di waktu yang sama menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Tidak selevel bahasanya. Nah, ini bentuk kesombongan, barakallahu fikum. Ya. Naam. Man yufiduna jazakallahu khairan. Orang yang memberikan faedah kepada kita, baik itu diniyah atau duniawiyah, kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Jangan dianggap rendah, jangan dianggap remeh, kemudian ditolak faedahnya. Naam. Wa hadha yaqa'u li ba'dhi talabati. Dan ini terjadi terhadap sebagian talabah. Idza akhbarahu ahadun bi syai'in, jika seseorang mengkhabarkannya tentang sesuatu, wa huwa dunahu fil ilmi, dalam keadaan orang itu di bawahnya dalam hal ilmu. Misalkan mutawassito, dia masih di mutawassito, ngasih tahu temannya yang di alia. Temannya yang di alia ini enggak mau terima. Ah, kamu masih mutawassito ngajarin saya. Nah, ini sombong ini. Ya. Enggak boleh seperti itu. Atau ibtidaiyah menyampaikan ke yang di atasnya mutawassito. Naam. Bentuk kesombongannya istangkafa. Maka dia menganggap remeh. Walam yakbal, dan tidak menerima apa yang disampaikan itu. Naam. Allahul musta'an. Dan tidak mengamalkan ilmu ini termasuk tafsir, kata beliau, wa tafsiruka 'anil 'amali bil 'ilmi, dan kekurangan kamu tidak mengamalkan ilmu, tidak mau menerima faedah dari orang yang lebih di bawah dia, ya. Naam. Itu unwan al-hirman, tanda terhalang dari kebaikan. Tanda terhalang dari kebaikan. Jadi orang yang semangat terhadap kebaikan, haris alal khair, dia akan menerima faedah dari siapa saja. Tidak akan mendapatkan ilmu sampai seorang itu mengambil ilmu dari man huwa fauqahu wa man huwa dunahu, dan yang selevel dengan dia. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang tidak mau mengambil ilmu dari orang yang lebih di atasnya atau lebih di bawahnya atau selevel dengannya. Itu ma'ruf di kalangan salaf. Ya, dalam menyebutkan tanda-tanda na'am, adab-adab dalam menuntut ilmu. Baik. Naam. Jadi dua hal ini ya, termasuk bentuk kesombongan. Maka ada yaqulul qa'il, dan pada permasalahan ini ada seorang yang mengatakan, ya, tidak disebutkan siapa qa'ilnya, tetapi ini dinukil oleh para ulama, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Sudah antum hafalkan ya. Ilmu adalah musuh terhadap pemuda yang sombong. Nanti akan ada penjelasannya oleh Syekh pada paragraf setelahnya. Kasayli harbun lil makanil 'ali, seperti as-sayl. As-sayl adalah banjir ya, air yang meluap. As-sayl, banjir. Harbun lil makanil 'ali, merupakan musuh terhadap tempat yang tinggi. Karena sifat air itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Itu hukum. Hukum apa? Hukum fisika atau hukum biologi? lupa. Itu sifat air. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Dia enggak bisa naik ke tempat yang tinggi. Sama dengan ilmu. Ilmu tidak bisa didapatkan oleh orang yang sombong. Orang yang merasa tinggi. Seperti air tidak bisa naik ke tempat yang tinggi dengan sendirinya. Kalau pakai dinamo ya naik juga. Ya, mungkin ada yang bilang kalau pakai dinamo set itu naik gitu. Penampungan. Maksudnya naik dengan sendirinya enggak bisa. Ya. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Jadi air diumpamakan dengan ilmu, tempat yang tinggi diumpamakan oleh orang yang merasa dirinya tinggi. Orang yang sombong. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, tidak mau mengambil faedah dari orang yang lebih junior daripada dia, yang lebih muda daripada dia, yang lebih muda lebih muda umurnya atau lebih muda tingkatannya dan seterusnya. Nah, lalu apa makna bait ini? Syekh menjelaskan, wa makna al-bait anna al-fata al-muta'ali la yumkinu an yudrika al-ilma. Bahwa seorang pemuda yang sombong tidak mungkin bisa menggapai ilmu. Tidak mungkin mendapatkan ilmu. Nah, tidak mungkin mendapatkan ilmu. Kalaupun dia mendapatkan gelarnya, dia dapat gelarnya, tapi dia tidak dapat berkah ilmu. Ya. Jika niatnya tidak benar, jika dia sombong. Nah, ada sebagian orang menuntut ilmu. Ya. Liumari bihi al-ulama, untuk mendebat para ulama. Untuk mendebat. Nah. Atau untuk merendahkan as-subha. Nah, mungkin dia dapat gelarnya. Ya, apalagi di lembaga-lembaga yang memang orientasinya mendapatkan gelar saja. Yang penting dapat gelar. Masalah kualitas ilmunya nomor dua. Ya, dapat gelar ini, gelar itu, sarjana ini, sarjana itu. Nah, tetapi tidak mendapatkan keberkahan dalam ilmu. Kenapa orang yang sombong tidak mungkin mendapatkan ilmu? Li'annal ilma harbun lahu, karena ilmu adalah musuh baginya. Kasail harbun lil makanil ali, sebagaimana as-sail, air yang mengalir, harbun lil makanil ali, musuh bagi tempat yang tinggi. Naam. Ya. Lawan bagi tempat yang tinggi. Li'annal makanal ali, karena tempat yang tinggi. Yang fardu anhu sailu yaminan wa shimalan. Air yang mengalir menyingkir darinya, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Wala yastaqirru alaihi, dan tidak menetap di atasnya. Kadzalika al-ilmu, demikian pula ilmu. La yastaqirru ma'al kibri wal ulwi. Ilmu tidak akan tetap bersama kesombongan dan kecongkakan. Naam. Tidak akan menetap ilmu itu. Ya, dia akan pergi jika pada diri seseorang ada kesombongan dan kecongkakan, merasa tinggi. Warubbama yuslabul ilmu bisababi dzalik, dan bisa jadi ilmu yang lain dicabut dengan sebab itu. Ya. Ilmu yang sudah ada tadinya, sudah ada ini ilmu sebelumnya. Sebelum dia sombong, dia ada ilmunya. Ketika dia sombong, merasa tinggi daripada orang lain, ilmu yang baru tidak akan masuk. Ilmu yang lama bisa dicabut dengan sifat sombong itu. Tadinya dia ranking 1 di kelas, dia peringkat pertama di kelas, dicabut ilmu itu, turun peringkatnya jadi ranking 2, jadi peringkat 5, jadi peringkat 1 dari belakang. Ya, tetap peringkat 1 tapi dari belakang, ranking 1. Ranking berapa Ki Nak? Ranking 1 Abi dari belakang. Aduh, dicabut ilmu. Hah? Tarqalobiku. Selesai ya. Nah, dan kelihatannya waktu sudah masuk. Kita juga sampai sini. Ingat, yang belum membaca untuk malam ini, pertemuan berikutnya nanti kita akan minta antum untuk membaca juga ya. Kelas-kelas yang lain didahulukan kalau ada yang suka melanggar ya. Ya, didahulukan itu. Biar lebih rajin. Tayyib nak tahu ilahunas.